Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bermajlis kembali melanjutkan kajian kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid yang kita telah menyelesaikan bab Majana bahwa hadis ummah ya'budu al-awthan. Sekarang kita masuk ke bab yang ke-23. Bab majaa fi sihr. Bab tentang apa yang datang dari Allah, dari dalil tentang sihir. Sekarang pembahasan kita tentang sihir. Apa kesesuaian bab ini dengan bab-bab yang terdahulu? Kata Syekh Al-Mawzan Habibullah Ta'ala dalam kitab beliau I'anan al-Mustaqim Syarah Kitab Tauhid, bahwasanya Syekh Muhammad Abdu'ahab pada bab yang sebelumnya beliau menyebutkan tentang jenis-jenis syirik dan wasilah-wasilah yang mengantarkan kepada kesyirikan. Dan sihir ini termasuk jenis dari jenis syirik. Jadi bab ini dan bab setelahnya nanti adalah bab yang berkait dengan berbagai macam kesyirikan. Nanti ada bab tentang al-gahana, tentang perdukunan, tatayur, bab tentang tatayur, anggapan sial, tanjim tentang ilmu permintaan, yang semua itu adalah termasuk di dalamnya pembahasan tentang kesyirikan. Nah, di antaranya adalah sihir. Karena sihir ini termasuk jenis kesyirikan. Kata beliau Al-Fauzan, "Li'anna sihra la yumkin al-wusul ilayhi illa an tariq syayatin." Karena sihir itu tidaklah mungkin untuk bisa sampai kepada sihir itu kecuali melalui jalan syaitan, jalan-jalan syaitan. Fasahara yakhdaruna syaitan. Maka para tukang sihir mereka itu tunduk kepada syaitan. Apa saja yang diperintahkan oleh syaitan, dia akan itu. Jadi untuk mendapatkan sihir. wa ista'inuna bisihrin, dan mereka meminta bantuan kepada syaitan di dalam sihir mereka. Wa hadza syirku billah azza wa jalla, dan ini adalah syirik, termasuk syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini syirik. Dan tidak bisa orang itu bisa memiliki ilmu ini, ilmu yang diajarkan oleh syaitan. Karena yang pertama kali diajarkan syirik adalah syaitan yang mengajarkan syirik. Kemana kalau Sulaiman? Tidaklah Sulaiman itu kafir, walakin syayatin kafaru. Tetapi syaitan-syaitan itulah yang kafir. Yu'allimuna an-nasa sihra, mereka mengajarkan kepada manusia sihir. Maka beliau menyebutkan di sini, tidaklah bisa sampai seseorang itu kepada ilmu sihir kecuali dengan jalan syaitan. Tukang sihir mesti dia tunduk kepada syaitan, dan syaitan tidak mau membantu seseorang kecuali orang itu mau tunduk kepada perintah dan keinginannya syaitan. Dan keinginannya syaitan, perintahnya syaitan itu adalah perintah-perintah kekufuran, kesyirikan. Nah, mesti menyelisih syariat Allah subhanahu wa ta'ala, sekalipun zahirnya itu ibadah, ibadah perintah puasa, misalnya mendapatkan sihir dengan puasa, tapi puasanya puasa mukti, puasa tidak makan kecuali nasi putih saja, menyelisih syariat. Ataukah ada ibadah-ibadah yang zahirnya syar'i tapi nanti pelaksanaannya adalah menjadi syariat dibawa oleh Rasulullah SAW, mulai hormat permintaannya macam-macam. Syaitan harus yang nyembelih, sembelih nanti ayam, macam-macam permintaannya. Tapi si sembelihnya di malam Jumat untuk bisa mendapatkan sihir. Maka dia menyebutkan bahasa syirik billah, dan ini syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Muhammad Ibnu Wahab, kala musannif Syekh Muhammad Ibnu Wahab, baru majaa bi sihir min al-adillah allati jaat bi sihir, dalil yang datang dalam permasalahan sihir. Al-Syarh, Syarah Al-Syaikh Rahman Al-Wal-Kahana, Al-Wal-Kahana juga Al-Kahana adalah perdukunan. Al-Sihru Bil-Lughah, disebutkan sihir secara bahasa, ibarat amma khafiya wa yatuha sababuhu. Wa lihada jaa fil hadith inna min al bayat la sihra wa summiya as-sahar sahara liannahu yaqa'u khafiyan akhir al-layl. Disebutkan oleh Syekh Rahman bin Hasan, sihir itu secara bahasa adalah ungkapan dari apa yang khufiya, tersamarkan, samar. Wa laduka sabuhu, dan sebabnya itu adalah tidak diketahui secara jelas, secara halus, sangat halus. Ini secara luas sihir, suatu yang samar dan sebabnya itu sangatlah halus, tidak diketahui secara jelas. Ini makna sih secara lugah. Oleh karena itu didatang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna minal bayan la sihra. Dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu dan riwayat Al-Imam Bukhari dan hadis Ammar bin Yasir dari hadis riwayat Muslim hadis sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna minal bayan la sihra, dan termasuk di antara bayan itu ungkapan atau penjelasan, dan di antaranya ungkapan atau penjelasan itu ada yang termasuk sihir, ada yang termasuk sihir. Artinya kata Syekh Al-Fauzan, maknanya adalah al-kalam al-baligh, ucapan-ucapan yang baligh, yang fasih. Terkadang mempengaruhi pikiran, mempengaruhi hati, sebagaimana sihir itu mempengaruhi akal, pikiran. Ada orang dengan ungkapan kata-kata yang disampaikan ke dia, maka dia termakan omongan itu seperti orang yang tersihir. Pengaruhnya kuat karena baliknya ucapan-ucapan dia membuat orang yang dia sampaikan kepadanya ucapan itu seperti tersihir. Mau dibawa kemana dia ikut. Begitu pula sihir seperti ini. Orang sudah tersihir, maka dia mau nurut saja. Kemana mau dibawa dia akan ikut. Makanya termasuk sihir, termasuk bayan, ada ucapan itu termasuk sihir di antaranya karena pengaruhnya. Pengaruhnya, dari sisi pengaruhnya seperti sihir. Demikian juga kata saya namimah, demikian juga namimah. Namimah disebut juga sihir. Kadzalika namimah sumiyat sihra. Demikian juga namimah. Namimah mengadu domba itu juga disebut sebagai sihir. Dan nanti ada dalam hadis menyebutkan tentang namimah. Termasuk juga sihir. Kenapa? Karena amal sihir fil insan bainan nas. Karena namimah itu beramal seperti amal sihir di dalam membuat kerusakan di antara manusia dan menjadikan kebencian di hati-hati mereka. Sekalipun bukan sihir secara hakikat seperti bayan. Qul inna minal bayan la sihra. Secara hakikat bukan sihir. Tapi pengaruhnya sama seperti pengaruh sihir. Demikian juga namimah. Secara hakikat namimah mengandung domba bukan sihir. Secara hakikat sebenarnya pengaruhnya sama dengan pengaruh sihir. Nah, lakinnaha sihrun lughawi, sihir secara lughah. Maka ini ta'rif sihir secara lughah. Ta'rif sihir secara lughah, penjelasan atau pengertian sihir secara bahasa apa saja yang itu sebabnya samar, tidak diketahui secara jelas, maka adalah sihir. Kenapa disebut sihir sahara? sahara liannahu yaqafu fi al-ziyadati karena sir itu yaqafu bi terjadi secara khafi secara samar tersembunyi di akhir lail di akhir malam sudah di waktu-waktu sahur sehingga dikatakan sihir sahara. Karena kalinya keumumannya sihir terjadi di akhir lail. Orang mukmin seseorang itu biasa dilakukan di akhir lail, bukan di siang hari. Orang mukmin seseorang biasanya bukan di siang hari, tapi di akhir lail. Maka disebut sihir sahur, waktu sahur di akhir lail. Qala Abu Muhammad al-Maqdisi al-Kafi, disebutkan oleh Abu Muhammad al-Maqdisi dalam kitab al-Kafi, as-sihr, disebutkan ini ta'rif sihir syar'. Ta'rif sihir, pengertian sihir secara syar'. Terus secara luruh azani wa ruqa wa umay yu'athiru bil qulub wal awdan. Fa yuzhibu wa yaqtul wa yufarriq baina al mar'i wa zawjihi. Qala Allah ta'ala fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi baina al-mar'i wa zawjihi. Berkata Muhammad al-Maqdisi dalam kitab al-Kafi, sihir itu adalah azan, jimat-jimat, waruqa, jambi-jambi, wa umat, bukan itu ikatan pukul-pukul, bisa tali dibikin mukul atau khuyut, benang-benang dibikin mukul, ikatan-ikatan kemudian ditiup untuk punya seseorang. Tuhan berfirman kepada itu memberikan pengaruh pada hati dan abdah dan badan. Nah, dan ini termasuk jenis sihir, dan yang banyak dilakukan oleh tukang-tukang sihir, dan bisa menjadikan sakit, bahkan bisa membunuh, bisa menjadikan orang itu menjadi sakit. Akibat ini, akibat jambi-jambi jimat, jambi-jambi ataukah ikatan buhul-buhul yang tiup, yang ini bisa memberikan pengaruh pada hati dan badan. Hati jadi sakit atau badan menjadi sakit. Ini orang tidak mau makan, gelisah terus hidupnya, tidak pernah tenang hatinya, selalu was-was, dihantui ketakutan. Ini pengaruh-pengaruh sihir. Walau badan juga badan ini sakit, bisa membunuh, bisa menjadikan orang yang menjadi sakit membunuh. Wa yufarriqu min al-mar'i wa zawjihi, dan bisa memisahkan antara seseorang dengan istri, suami istri bisa menjadi bercerai gara-gara sihir. Qala Allah Ta'ala fa ta'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi min al-mar'i wa zawjihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah, surah yang panjang, dan surah yang paling panjang Al-Baqarah, 102, ayat 102. Dan ayatnya juga cukup panjang menjelaskan tentang sihir. Tentang sihir. Mereka mengajari apa-apa yang bisa diperdebu, mereka menceraikan benar mardi dengan sihir itu, benar mardi wazoji antara seorang dengan istrinya. Mereka belajar min rumah dari keduanya, Harun Umarun, mayuhardimuna, apa-apa yang bisa mereka dengan sihir tersebut menjadikan orang itu berpisah antara suami istri. Atau menjadikan, kata Syarifuzan, seseorang suami itu tidak bisa mendatangi istrinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai syarifuzan bin Uqad." Dari kejelekan nafazat bin Uqad, yakni sawahir dari tukang-tukang sihir yang mereka meniup ikatan-ikatan kumul itu, tiup dengan dicampur riknya, budaknya, dia meniup tali yang sudah diikat, bikin kumul ikatan-ikatan kemudian tiup. Yakni sawahir alladhi yaqudna fi sihrihinna, yaitu orang tukang-tukang sihir, para wanita tukang sihir yang mereka membuat ikatan-ikatan di dalam sihir-sihir mereka, dan wayaqudna fi sihrihinna, mereka meniup dari ikatan-ikatan yang dia buat dari sihir. Walau la anna lisihr aqiqah lam yahmillah subhanahu wa ta'ala bil-isti'ala minhu. Kalaulah, kalaulah anna lisihr, bagi sihir itu tidak ada hakikat, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah memerintahkan untuk meminta perlindungan darinya. Karena ada yang mengingkari adanya sihir, sihir itu tidak ada hakikatnya, tidak ada takdirnya, tidak ada pengaruhnya bagi seorang, bagi badan. Sihir itu hanyalah tipuan saja, tipuan. Namun terbantah di sini, kalau sekiranya sihir itu tidak ada hakikat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu tidak memerintahkan untuk berlindung dari sihir itu. Nyata Allah memerintahkan untuk kita berlindung dari sihir, yang menunjukkan bahwasanya sihir itu memiliki hakikat pengaruh. Wa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam sihira hatta innahu la yukhayyal ilayhi annahu yaqbal syai'. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sihira, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah disihir. Sampai-sampai beliau beliau menyangka telah berbuat seperti ini, telah berbuat seperti anau yang kalu syaih, koma yang kalu, dia membayangkan sudah melakukan sesuatu, ternyata beliau tidaklah melakukannya karena kena sihir. Ini membuktikan bahwasanya ada hakikat, ada pengaruh sihir itu. Wa anna qala laha dzat yawmin, dan beliau di suatu hari berkata kepada Aisyah, ada di malaikat fajalasa haruma inda ra'si, telah mendatangiku dua malaikat. Fajalasa, salah satunya duduk di sisi kepala, wal akhar inda rijlayya, dan yang satu lagi duduk di sisi kedua kaki. Ini Rasulullah SAW ketika disihir. Faqalu ma wajhu ar-rajul, maka salah satunya mengatakan, sakit apa orang? Qala madhubun, maka yang lain mengatakan madhubun, ay telah disihir. Qala man qabbahu, maka berkata lagi satu malaikat, siapa yang telah menyihirnya? Qal, maka yang lain mengatakan alladzi ibn al-Asam, Labid ibn al-Asam, yaitu Labid ibn al-Asam ini yang menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang Yahud yang telah menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Muslim wa Mujahid. Disihir dari apa? Disisirnya. Dan rambut yang jatuh dari sisir Nabi SAW itu yang diambil. Kemudian beliau disihir dengan rambut tersebut. Fi juzin qala min dzil dzakarin, dan serbu korma jantan, dibedit darwa, dilemparkan di sumur darwa. Dan ketika itu Rasulullah SAW mengkabarkannya, maka orang pun mendatangi sahabat, mendatang yang seperti disebutkan sumur darwa, dan itu didapatkan memang. Kemudian diambil, lalu ditanam oleh Rasulullah SAW. Rasulullah menyatakan untuk ditanam. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sihir itu ada hakikatnya, ada hakikat, bukan hanya sekedar tapi karena memang sihir ini menurut ulama itu dibagi-bagi menjadi dua bagian, bahkan ada yang menjadikan tiga bagian, tiga macam. Yang pertama disebutkan sihir ala syal fawzan. Yang pertama ada sihir takhyili, sihir takhyili. Sihir takhyili laysa lahu haqiqah, ini tidak ada hakikat. Ada sihir takhyili laysa lahu haqiqah, tidak ada hakikatnya. Innama huwa khayal, hanya khayal saja, hanya berupa bayangan saja. Dan ini banyak juga dalam manusia. Misalnya menyihir mata manusia, daun-daun itu disihir menjadi uang, berubah menjadi uang orang yang melihatnya. Nah, sihir takhyil ini dan sihir takhyil ini tidaklah merubah hakikat, tidak ada hakikatnya. Asalnya tetap daun, cuma penglihatan manusia yang melihat itu adalah uang. Dan banyak macam, ada orang yang menikam badannya sampai tembus, pedangnya tembus ke belakang, tarik lagi, tidak apa-apa, itu bukan hakikat. Hakikatnya dia tidak melakukan seperti itu. Hanya mata manusia yang tidak, mata manusia yang disihir, tidaklah merubah hakikat. Maka nada yang masuk dari dubur binatang, alam tidak masuk ke dalam. Dan banyak lagi, tak mungkin pernah melihat seperti ini. Sihir tahyil tidak ada hakikat, hanya mata-mata manusia yang melihat berubah, pada asalnya tidaklah berubah. Sebagaimana disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentang atau kisah Musa dan Fir'aun mengumpulkan tukang-tukang sihir yang sangat banyak, dan riwayat Ibnu Ishaq disebutkan 20.000 tukang sihir menantang Musa alaihissalam, dan riwayat dari yang menyebutkan 70.000 tukang sihir dikumpulkan, masing-masing tukang sihir memegang satu tali dan tongkat yang itu dilemparkan kemudian bergerak-gerak seolah-olah seperti ulat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan saharu a'yunan nas wastarhabuhum wa ja'u bi sihrin 'adzim. Mereka tukang-tukang sihir tersebut, mereka menyihir mata manusia, pandangan manusia. Wastarhabuhum, dan mereka menjadikan manusia itu takut dengan banyaknya tali-tali yang mereka lemparkan di seolah-olah menjadi ular yang sangat banyak, sehingga mereka takut berlari. Padahal tidak. Wajau bisirin azim, mereka datang dengan satu sihir yang sangat besar. Sahar wayunan fakat, mereka hanya menyihir mata-mata. Mereka menjadikan tali-tali dan tongkat-tongkat itu bergerak-gerak seperti ular, padahal tidaklah demikian keadaannya. Tidaklah berubah secara hakikat menjadi ular. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yukhayyal ilayhi min sihrihim annaha tas'a. Yukhayyal, mereka itu faidha hibalu ma'siyahum, tiba-tiba hibal, tali-tali mereka dan tongkat mereka, yukhayyal ilayhi min sihrihim annaha tas'a, terlihat enam oleh Musa dan sihir mereka itu seolah-olah enam ular yang merayap dengan cepat, padahal tidak. Ini sihir tahyil. Yang kedua, ada yang disebut sihir sihir hakikiyun, sihir secara hakikat. Ini sihir hakiki, sihir yang memang ada hakikatnya, sihir. Yaitu ma yu'athir atau ma yu'athiru ala al-qulub wal-aql, apa yang mempengaruhi hati dan akal, dan juga mempengaruhi badan. Hakikatnya ada, pengaruh sihir itu ada pada akal, pada hati, daripada badan yang bersihir. مشرف ذات الشقد maka ia memiliki hakikat. Ya, seperti yang saya katakan tadi, Rasulullah SAW pernah disihir dan pengaruhnya ada pada Nabi SAW. Inilah yang disebutkan oleh jumhur ulama, antaranya Al-Imam Nawawi mengatakan sahih bahwasanya sihir itu memiliki hakikat. Ada hakikatnya, ada pengaruhnya. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama, amat ulama. Dan ditunjukkan oleh kitab dan sunnah. Dan ada yang ketiga, sudah disebutkan Syaikhul Jamin, sihir yang itu adwiyah wa faqir. Dia hanya bukan sihir dengan menggunakan syaitan, tetapi adwiyah wa faqir, obat-obatan, ataukah ada jenis tubuhan tertentu yang itu mempengaruhi fungsi dalam badan al-mas'ul wa aqlu wa iradatu, mempengaruhi badan orang yang disihir, akalnya, keinginannya. Ini ada obat, ada jenis tanaman, ramuan-ramuan tertentu. Itu kalau diminumkan atau diisap asapnya, baunya, cium baunya oleh orang, maka ini bisa mempengaruhi akal dan keinginan orang itu. Maka bisa jadi orang itu untuk mau diapakan dia akan hidup. Seperti orang yang di situ tidak punya kehendak, ikut saja. Sama dengan pengaruh dari sihir karena asyokor. Ini tiga. Bahkan ini bisa sampai menjadikan orang itu gila. Nah, ini pembagian sihir. Jadi ada tiga, ada sihir yang takhili. Takhili ini juga sihir syaitan, menggunakan syaitan juga. Ada sihir hakiki, sihir hakiki yang memiliki hakikat, yang ini mempengaruhi kepada hati, pikiran dan badan yang disihir dengan menggunakan syaitan, sihir syaitan. Dan yang ketiga, ada yang disebut sihir yang pengaruhnya itu sama dengan sihir hakiki, tetapi bukan dengan sihir syaitan, dengan menggunakan obat-obatan tertentu atau ramuan-ramuan tertentu. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa qala Allah ta'ala wa subhanahu wa ta'ala firman wa laqad 'alimu laman ishtarahu malahu bil akhirati min khalaq. Dan sungguh-sungguh mereka mengetahui, mereka yakin bahwasanya laman ishtarahu, barang siapa yang menukar kitabullah, sunnah rasulnya dengan sihir, ditukar dengan sihir, mana mungkin akhirat ini khalaq, maka dia tidak mendapatkan di akhirat nanti min khalaq dan nasib, tidak mendapatkan bagian nanti dalam di akhirat. Kalau pada mengatakan qad 'alima al-kitab fi ma ahda ilayhi anna sahih la khalaqa lahu min al-akhirah. Kata Qatadah, bahwasanya Alkitab, Alkitab yang dimaksudkan Alkitab adalah Yahud Nasara. Mereka sungguh mengetahui firman Allah dari apa yang telah diberikan kepada mereka, bahwasanya sahir, tukang sihir, lah wala walau bil akhirah, tidak mendapatkan bagian nanti di akhirah, tidak mendapatkan bagian di akhirah, bagian dari kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka tidak mengetahui dalam kitab-kitab mereka Taurat, Injil tentang sihir ini, hukum sihir, amalan sihir ini tidak diperbolehkan haram. Namun mereka masih banyak yang melakukan. فقال الحسن ليس له الدين قال حسن البصري ليس له الدين أي تجعل بقينا الدين أقاما فدلت الآية وكآية يمدكن على تحريم السير تنطلع بأمسير وكذلك هو محرم في جميع أديان الرسل عليهم السلام فإنك يجب محرم سهر لدين الحرام dari seluruh agama-agama para rasul-rasul alaihissalam. Haram semuanya dari agama yang dibawa oleh para rasul. Rasul yang pertama Nuh alaihissalam sampai kepada rasul terakhir Rasulullah SAW, semua mereka mengharamkan sihir. Kama qala ta'ala wa la yudhiru sahir hayyuhada, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la yudhiru as-sahir hayyuhada, sungguhnya tukang-tukang sihir itu tidaklah beruntung dari mana pun dia datang. Wa qadnaswa أقال أحمد أنه يغفر لتعلمه وتعليمه. بحكم أصحاب أحمد فلا أصحاب الإمام أحمد فلا يذكر ورسلنا يغفر تعلمه لتعلمه لتعليمه وتعلمه ومعجركا لمتلاجر فيه تكافي. Dan kita sebutkan hukumnya. Kalau kita sudah sebutkan tentang apa itu sihir, kemudian pembagian sihir dan hukum sihir, serta nanti apa hukuman bagi pelaku-pelaku sihir. Kalau Abu Ahmad telah menyebutkan di sini bahwasanya orang yang mempelajari sihir dan mengajarkan sihir itu kafir. Mereka berdalil dengan ayat. Wamakan para Sulaiman, Sulaiman tidaklah kafir. Walakin syayatin kafaru, tetapi para setan setan itu yang kafir. Yuwalimuna nadar sihra, mereka mengajari manusia dengan sihir. Warawa Abdurrazzaq Al-Tufan Ibn Sulayy qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Musannaf Abdurrazzaq Al-Tufan Ibn Sulayy berkata Rasulullah, faman ta'allama shay'an min as-sihr qalilan kana aw katiran kana akhiru ahdihi min Allah wa huwa mursal. Hadis mursal. Kenapa? Karena sini tidak diriwayatkan dari sahabat, dari Sufwan bin Sulaim tabi'in. Kalau tabi'in mengatakan qala Rasulullah, berarti hadisnya terputus, tidak disambung, terputus sahabat, maka dia mursal. Kalau ada sahabat mengatakan qala Rasulullah, berarti hadisnya marfu sampai kepada Nabi, karena sahabat muridnya Rasulullah SAW. Maka disebutkan di sini bahwa mursal. Dan juga mursal ini tidak sahih, tidak sahih, karena di dalam sanadnya, di dalam sanad ada rawi yang namanya Ibrahim ibn Abi Yahya. Ibrahim ibn Abi Yahya ini sebagian al-hadir mengatakan matruh, kadzab, tidak diterima hadirnya, matruh juga ditinggalkan, maka tidak sahih. Akhbar ini tidaklah sahih, mursalnya juga tidak sahih. Rasulullah bersabda, barang siapa ta'allama syai'an, dia mempelajari sesuatu dari sihir, qalilan kana aw katsira, banyak sedikit atau banyak, karena hari Allah maka akhir perjanjiannya dia dengan Allah. Yaitulah kalau kalau kita tahu bagaimana disebutkan dalam ayat tidak mendapatkan bagian di akhirat nanti. Wafatayahu, dan mereka berselisih, para ulama berselisih. Hayu yakfur sahih awla, apakah tukang sihir itu kafir ataukah tidak? Ini berselisih ulama tentang sihir ini, tukang sihir ini, apakah dia kafir atau tidak. Keluar dari Islam, padahal bahwa ibadah Islam dan sebagian kewajiban ibadah Islam ila annahu yakfur wa bi qala Malik wa Hanifa wa Ahmad. Jadi pendapat yang jumhur ulama bahwasanya tukang sihir itu kafir, kafir. Qala sahuhu illa yakun sihruhu yadwiya wa tarikhin wa sahil shay la yadurru, sahil shay yadurru wa la yadurru, sahil shay la yadurru. Jadi kata yang disebutkan oleh Malik Abu Hanifah Ahmad. Nah, ini maksudnya jumhur. Saya ta'ala nasihat atau sahara fa'innahu yakfur, karena siapa yang mempelajari sihir ataukah dia menyihir, maka dia kafir. Dan ini juga tarjihnya Syekh Abdul Baris wa Syahrul Tadim Rasul Mubir dan Rasul Fauzan Alhamdulillah alaihim, bahwasanya orang yang belajar sihir dan penyihir mengajarkan sihir, semuanya ini kafirkan. Kecuali illa yakun nasiru sihir, yaitu bihadubia, dengan menggunakan obat atau akhatir, ada ramuan tertentu atau ada jenis tertentu yang dia gunakan Udah yakin atau dengan asal-asal atau menggunakan sesuatu, maka yang dilanggar kafir. Tidak kafir hanya haram, yang tidak boleh haram dosa. Jadi dia kafir karena dia tidak menggunakan syaitan. Sudah kita sebutkan tadi tentang jenis sihir. Maka dua jenis sihir kafir, yang satunya adalah tidak, yaitu sihir, jenis sihir yang menggunakan adubiyah wakil atau sedekir, menggunakan asap ataukah obat ataukah tumbuhan tertentu atau ramuan tertentu. Bala yakfur, nah kita sebutkan akwal ulama dalam perkara ini. Di antara yang juga disebut oleh Al-Hafidz Al-Hakam dalam kitab beliau Ma'arijul Uqul, kullu man ta'allama as-sihr atau allamahu atau amila bihi yakfur. Kata beliau Syekh Ahmad Al-Hakami, kullu man, siapa saja yang dia mempelajari sihir atau mengajarkan sihir atau amilahi atau melakukan sihir, yakfur, maka dia kafir. Qala Syaukani, la syakka anna man ta'allama sihir ba'da islamihi, barang siapa tidak melakukan lagi, barang siapa ta'allam mempelajari sihir setelah dia Islam, atau kana yaqbalu sihir atau dia melakukan sihir, kafir murtad, kafir dan murtad. Dalam kitab rawah an-nabiyah, kafir murtad itu dari Islam. Walhadi tafaq ulama ala man ta'ala masir, naam sepakat ulama dan orang yang mengalami sir, mengajarkan sir dan apa yang ada di sunnah adalah haram. Kalau yang mudah termasuk kabair al-dunur ibn Jumah, kala al-Imam Nawawi, ini yang rajin kuat dari pendapat ulama bahwasanya orang yang mempelajari sihir kemudian dia mengajarkan sihir kau aminah bihi atau melakukan sihir, semuanya ini yaitu kabur. Dengan dalil dari kitab wa sunnah, maka jadi kita dalam perkara ini. Dan karena kalian jadi orang yang hebat, luar biasa, bisa menyakiti orang dari jarak jauh dengan minta bantuan syaitan berupa belajar sihir. Maksudnya berat, hukumnya berat. Sebenarnya orang dari Islam. Kepala Syafi'i ila ta'allama sihir. Qulna lahu. Kata Imam Syafi'i. Kalau tadi dia sebutkan, yang antara ulama yang juga kafirnya orang yang melakukan sihir. Kita sebutkan Abu Qala, Malik, Abu Hanifah, Ahmad. وقال شاهدكم أن المشاهدين ماذا بلاد تعلم السر قلنا له وبلاد صار منكم مجاز السر قلنا له فبلا تكلم بدنيا سمسلنا sifatkan kepada kami seher, sehermu sifatkan kepada kami seher, tunjukkan kepada kami apa seher ini. Fa'in wasafa ma'ayunil kufur mithul ma'atakadahu ahli babil natafarruq ila al-kawakib as-sab'ah wa anha tahfal ma yaltamisu minha fahuwa kafir. Sifatkan kepada kami seher. Fa'in wasafa, jika dia mensifati sihirnya itu apa yang mewajibkan menyebabkan dia kafir, seperti apa yang dia kini etibatnya ahli bari dan takarun dengan kawakib, yang mereka mendekatkan diri melakukan takarun kepada kawakib sabar kepada bintang yang tujuh. Wanah takbal maya dan suminya, dan bahwasanya bintang itu bisa melakukan apa yang diinginkan orang darinya, bisa melakukan, maka nikah aku. Wajah karena lalu dihukum, fana takbal ibahatuhu kufur. Walaupun lagi, dan apabila dia tidak mewajibkan dia kafir, namun entah pada ibadah ini dia meyakini tentang bolehnya, maka ini juga kafir, maka ini kafir. Dalam saat ini meminta rincian sebagai perbaikan tentang sihir. Kalau yang lain mengatakan yakfur, tidak ada istilah rincian, alangkah dia berlari sihir, lari sihir, mengadakan sihir, mengamalkan sihir, karena amal sehari ini beliau mengatakan sifat dan kebolehan sihir. Kalau sihir yang mau diberkan berkata, ada sihir yang tidak mau diberkan, tidak kafir. Kecuali dia meyakini tentang bolehnya itu, maka dia kafir. Wakad sammahu Allahu kufra di qawlihi ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala menamakannya sihir itu kafir. Di qawlihi ta'ala nahnu fitnah fala tadhkur, sesungguhnya nahnu kami ini adalah fitnah ujian. Kata aruf dan aruf fala tadhkur ini adalah ujian fitnah, maka janganlah kamu kafir. Jangan ikuti, jangan ambil. Karena kalau kamu ambil, kamu ikuti, ambil diajar itu adalah kafir, maka kafir. Wama kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru, dan tidaklah kafir Sulaiman, namun syaitan itulah yang kafir, yang mereka mengajarkan manusia sihir. Qala Ibn Abbas di qawlihi ta'ala innama nahnu fitnah fala tadhkur, wa dhalika annahuma alima, yang demikian itu karena keduanya alima, mereka keduanya mengetahui al-khair wa syar, kebaikan dan kejelekan, wal-kufru wal-iman, kekafiran dan iman, Fa'arafah tentu wajah mengetahui anda sihir minal kufri. Sihir itu minal kufri, termasuk dari kegagalan. Yang itu apa? Nyata kita dapat sihir. Inna ma'ana hukumnya, ia yang ujian bagi kalian. Tahu subhanahu wa ta'ala, bukan mereka. Harut awal harut, yang mereka menghadapi manusia dengan sihir. Dia mengatakan, inna ma'ana hukumnya, kami adalah fitnah, ujian. Baginda dia, kalau tak pur, janganlah kalian kafir, janganlah kalian ambil, janganlah kalian makan, kufur. Mereka tahu, yang mengajari itu tahu, kebaikan dan kejelekan tahu, kufur dan iman. Maka kalau yang mengetahui bahwasanya hasil itu termasuk dari kekafiran. Dan ini yang rajin benar, madzhab jumhur, khususnya sihir ini termasuk kafir. Barang siapa yang ta'allam sihir, belajar sihir, kemudian lain mengajarkan sihir, atau amilani atau melakukan sihir, fa'innahu yakfur, maka dia kafir. Khairul Ibrahimani rahimahullah. Dan bisa kita sampaikan pada sebulan ini di penjelasan berikutnya tentang hukum bagi orang yang melakukan sihir. Nakta bila pada subhanahu wa ta'ala hadik syahadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik.